Jenis yang kedua adalah cinta yang haram. Cinta yang sifatnya apa? Haram. Yaitu mencintai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Mencintai apa yang Allah benci dari perkara-perkara yang dilarang, al-mamnu'at wal-manhiyat wal-muharramat. Di antaranya adalah cinta kepada orang-orang musyrikin dan cinta kepada orang-orang kafir. Ini cinta yang haram hukumnya. Jenis yang ketiga adalah cinta tabi'iyah, yang itu adalah tabiat, kebiasaan seseorang, fitrahnya seseorang. Seperti cintanya seseorang kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, teman-temannya. Cinta tabi'iyah. Dan ini tidak ada hukuman padanya. Artinya sah-sah saja ketika seseorang mencintai hal-hal yang seperti ini. Jenis yang keempat adalah mahabbatun wajibah, cinta yang wajib, hukumnya wajib, yaitu mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintainya karena Allah memiliki sifat loyal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Cinta ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sejatinya itu keyakinan. Hakikat cinta itu keyakinan. Yakin kepada sesuatu yang dipercayai sehingga akan menumbuhkan cinta di sana. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki kecintaan, memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang mencipta, yang mengatur, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, menyembuhkan, keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hebat, penuh, pasti dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah lah yang telah memberikan segalanya, fasilitas segalanya untuk dia bisa hidup di dunia ini. Allah berikan itu, sekian banyak nikmat-nikmatnya. Oleh karenanya, seandainya seseorang didustai oleh orang yang diberikan kepercayaan kepadanya, itu pasti akan sangat sakit. Sakit sekali. Orang percaya kepada orang lain, A percaya kepada si B, memiliki keyakinan kuat, B itu enggak mungkin berkhianat. B itu enggak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar misalnya. Dia yakin itu. Tumbuh dalam keyakinannya seperti itu. Saya percaya sudah sama si B. Saya kasih dia kepercayaan, jaga toko misalnya. Jadi agennya misalnya, percaya sudah. Si B ini orangnya amanah, orangnya jujur, pasti orang itu cinta. Ya kan? Coba kalau si B itu berusaha untuk mendustai sekali saja, rapuh dan hancur itu si A. Dan kecintaannya saat itu juga hancur, tidak ada sudah. Karena keyakinan kepada si B apa? Tidak ada lagi sudah. Keyakinan tentang baiknya B tidak ada. Oleh karena itu, cinta itu sejatinya keyakinan. Cinta itu sejatinya akidah yang seseorang harus menjaganya. Mana yang harus diyakini olehnya? Mana pula yang harus untuk tidak diyakini? Mana yang menjadi keyakinan yang benar? Mana juga yang menjadi keyakinan yang salah? Yang mana cinta itu akan bermuara dari keyakinan tersebut? Jadi tidak perlu memperjuangkan cinta, perjuangkanlah keyakinanmu. Kepada siapapun yang kamu percayai, itu yang terpenting. Cinta itu akan tumbuh sendiri. Cinta itu akan tumbuh sendiri dan akan terjaga pasti. Lah kalau seseorang keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan keyakinan kepada selain Allah, dijamin tauhidnya baik. Cintanya dia kepada Allah pasti baik. Pasti itu. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Kepada siapapun tidak zalim. Oleh karena itu, ya sejatinya hakikat cinta itu adalah apa? Keyakinan. Keyakinan itu kepercayaan. Antum percaya sama temannya. Ternyata temannya antum gak bisa dipercaya. Sakit gak antum? Sakit itu. Bisa 7 turunan gak kenal itu antum. Nak, jangan temenan sama dia. Kenapa bah? Pokoknya manut abah. Besok ada cucu lahir. Jangan. Karena antum rusak sudah. Gak yakin sudah sama orang itu. Ya gak mungkin cinta. Gak mungkin percaya. Iya kan? Nah itu. Jadi pupuklah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Fatihah ini, ayat yang pertama ini, ia sedang mengajarkan kepada kita tentang akidah. Yang di situ cinta akan bermuara di sana. Silahkan terapkan di mana saja. Suami dengan istri misalnya. Kalau suami tidak lagi percaya dengan istri, atau istri tidak percaya lagi dengan suami, tidak memiliki keyakinan, pasti tidak akan cinta itu. Tidak akan. Gombal itu yang ada itu. Hanya ngegombal aja. Di belakang ya, mi rapat, ngomongnya mau rapat, tapi ternyata pergi merapat. Seperti itu akhirnya. Karena tidak lagi memiliki keyakinan. Kalau seseorang itu memupuk keyakinannya, kepercayaannya, pasti di situ akan timbul ya kecintaan. Seberapa jauh dia menanamkan keyakinannya kepada yang dicintainya, kepada yang dipercayainya, kepada yang diyakininya. Thumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa humul ladzina qala Allahu fihim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Mas Adi mana nih? Mana nih Mas? Pakai ini aja Mas. Pakai ini aja. Iya janji ot singanyar. Iya baik. Ngombok kentung urung diasanya tambah gawean. Dan diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai andada. Andadan ay syubaha. Wa nudhara lillahi azza wa jal. Jadi ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, sebagai tandingan, sebagai serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dia lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah. Ada di sini disebutkan ini mahabbah syirkiyah, cinta yang syirik. Hendaknya seorang muslim, muslimah, ya, jangan sampai mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Dalam ayat selanjutnya Allah telah sebutkan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban, cintanya sangat untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, asyaddu hubban lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini kondisi orang-orang yang beriman mestinya seperti itu. Tapi ada kata Allah bahwa di sana ada orang-orang yang ya menjadikan selain Allah itu ya sebagai tandingan-tandingan, yang lebih dia cintai, yang lebih dia sukai, takut kepadanya apabila dia melanggarnya, lebih takut daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih berani untuk melanggar ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding melanggar perintah-perintah yang dicintainya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, seorang harus memperbaiki keyakinannya kepada Allah Jalla wa'ala. Rububiyahnya itu harus lebih diyakinkan lagi. Kadang-kadang seseorang hanya karena urusan duniawi, apakah itu hanya karena urusan harta, apakah itu hanya karena urusan wanita, apakah itu hanya karena urusan jabatan, kemudian seseorang bermusuhan, kemudian seseorang mengambil wala wal bara di atasnya, kemudian seseorang membangun sifat loyalitas dan disloyalitas di atasnya. Duniawilah. Ini jangan sampai. Kalau seseorang seperti itu, kondisi loyal dan disloyalnya seperti itu, sampai kapanpun tetap seperti itu. Bukan karena agama, bukan karena Allahu Jalla wa'ala. Ini akan menambah parah dalam hati sanubarinya. Dia akan selalu ketergantungan yang seperti itu. Dan dimanapun dia akan tidak akan pernah tenang. Padahal kalau kita mau mempelajari, ya kan, tentang tauhid ar-rububiyah. Apa definisi tauhid ar-rububiyah? Ada yang tahu? Apa dafa? Ifradullahi bil ibadah. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Gitu ya. Temannya antum siapa ya? Ya, Zakaria. Enggak. Ayo gadi, bantah. Apa kalau begitu rububiyah Allah? Hah? Iki glegepan ya metene. Ngombe iki tawanya. Aso bae ngadepi wong ki aso bae ora usah. Aso bae. Asal seseorang memiliki keyakinan tentang rububiyah pasti tenang, tenteram. Karena tahu yang memberikan rezeki Allah kok. Ngapain saya harus bersaing dengan orang-orang? Kalaupun bersaing biasa aja. Kalau memang itu hak milik saya, akan ke saya. Bagaimanapun caranya Allah memberikan kepada saya. Pasti itu. Meskipun kamu di dalam rumah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki untukmu, akan ke kamu. Lah kalau begitu ngapain kok dong sikut-sikutan, itu punya saya, itu hak saya. Oh, kamu berarti telah dan sebagainya. Akhirnya bermusuhan. rububiyah itu adalah ifradullahi bi af'alillah. Catat. Katanya gampang. Ini baru pertama loh. Seseorang meyakini rububiyatullah itu belum masuk ke dalam ruang lingkup Islam. Belum. Karena orang-orang musyrikin pun meyakini seperti itu. Di zaman Nabi, orang-orang musyrikin meyakini seperti itu. La khaliqa illallah, wa la raziqa illallah, wa la mudabbira illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur semesta alam ini kecuali Allah. Walal muhyil mumit. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Berarti kan secara pengamalan kan gampang ya. Lah wong kalau memang itu rezeki saya akan ke saya kok. Simple berarti kan? Lah kalau memang bukan hakmu, bukan milikmu, mau sampai kapanpun kamu memperjuangkan, ya enggak bakal dapat. Ya ba ya. Ya ba ya. Silakan terapkan itu. Kalau memang itu bukan hakmu, enggak akan jadi milikmu. Jodoh misalnya. Kalau sudah ditetapkan itu jodohmu, enggak akan kemana-mana, ditemukan itu. Waktu akan berjalan mempertemukanmu itu. Dengan doa-doamu, Allah akan gerakkan itu, akan menjadi milikmu. Kamu enggak pernah kenal, padahal kamu sudah ditolak banyak. Ya ditolak, ayo ditolak, ditolak kabeh. Ini ngagi orang-orang malah digoleti. Yes, itu dari Allah kok. Gampang ya? Tapi kadang-kadang secara nyata fakta lapangan, orang banyak bermusuhan karena ini. Orang banyak gak akur karena ini. Dunia. Hati-hati loh. Orang banyak gak akur itu ujung-ujungnya dunia itu. Kadang-kadang. Wah, rame. Ujung-ujungnya dunia ternyata. Itu dulu mau dipinang sama kamu, kamu ditolak ya. Kemudian dipinang sama dia. Terus kemudian kamu memusuhinya. Kasian. Berarti rububiyah prakteknya itu belum lulus. Belum lulus tuh. Padahal baru rububiyah. Berarti harus ngaca lagi. Meskipun dia sudah menjadi mudaris. Mudaris kibar misalkan. Hah? Nah. Maka ya. Kita harus memahami yang demikian. Supaya hati kita itu terbawa ketenangan, ketentraman. Mana yang harus saya cintai dan mana juga yang harus saya tinggalkan. Betul-betul keyakinan itu. Membangun keyakinannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Semua itu akan tumbuh dengan keyakinan itu. Cinta itu akan tumbuh dengan keyakinan. Semakin orang yakin, kepercayaan, percaya. Yakin kan percaya kan? Pasti akan semakin tumbuh pula cintanya. Semakin orang tidak percaya, tidak yakin, semakin tidak percaya juga, tidak cinta juga. Nah, lah di sini Asy-Syaikh menyebutkan ada mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan. Berarti secara bahasa sirnya, ya, padanya terdapat isyarat itu dia tidak yakin dengan Allah. Atau memiliki keyakinan kepada Allah tapi tidak 1000%. Hanya 3% misalnya. Apa iya? Wong nyong gajinya sebulan berong juta garap mangkat mengmekah. Rong juta benggung ngontrak. Kontrakan sebulan 350. Bayar sekolah anaknya loro 600. Gari bira, gari sejuta. Nggak tuku beras. Ya pas kalau jangan, kalau bocah sangu, kok ngajak-ngajak memang, oh iya bener. Wong keyakinanmu seperti itu, ya seperti itu. Sudah, nggak akan kamu. Tapi coba kalau kamu insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan kasih jalannya bagaimanapun itu. Allah kasih caranya. Sesuai dengan Allah yang inginkan. Karena Allah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk untuk hambanya. Jadi pupuklah keyakinan. Orang-orang yang di sana lebih mencintai sesembahan-sesembahan atau tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak yakin kepada Allah. Atau yakin wislah, tetapi keyakinannya dia kepada Allah sangat sedikit. Sangat kecil dia kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin seperti itu. Tidak senang dengan Allah Ta'ala. Tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lebih senang apabila disebut nama-nama selain Allah. Yang dijadikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lebih senang. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Dan apabila disebut Allah saja isma'azzat, maka akan merasa tidak nyaman, tidak tenang, gundah gulana hati-hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Dan jika disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala, idza hum yastabsyirun, mereka akan senang ketika disebutkan ya apalah sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka kan senang. Yang ahlul kubur, kuburiyun, ketika disebutkan dalam doanya yang dikubur itu senang itu. Ya siapa misalkan masing-masing daerah beda-beda. Mbah ini, mbah itu beda-beda lah sudah. Sama seperti orang-orang musyrikin. لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره. Karena orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang musytarikah, kecintaan yang syirik antara ia mencintai Allah dan mencintai selain Allah. Yaitu tadi karena muaranya itu tidak percaya, tidak yakin, tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Kalau kita belajar tauhid dari ibtidaiyah misalnya, atau bahkan mutawasito, itu kan sudah diajarkan untuk meyakini apa? Rububiyah Allah, Allah itu yang mencipta. Berarti Allah semata ya? Iya. Yang menciptakan, mengatur semesta alam ini. Naam, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, itu Allah semuanya sudah. Serahkan makanya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jelas ya? Orang-orang musyrikin tidak memiliki keyakinan seperti ini. Mereka akan memikirkan secara akal, tidak nalar. Tidak nalar, masa ada orang tersengat kala jengking kemudian dibacakan Al-Fatihah, tidak nalar. Masa ada orang akhirnya seperti itu, tidak memiliki keyakinan. Kalau seseorang memiliki keyakinan, pasti akan tumbuh kecintaan kepada apa yang ia yakini. Wa amma mahabbatul mu'minina lillahi fahiya mahabbatun khalisah. Adapun kecintaannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kecintaan yang murni. Kecintaan yang khalisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal 'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab." Yaqulu jalla wa ala, "Law ya'lamuna ma sayauluna ilaihi yawmal qiyamah ma'a man 'abaduhum lakana lahum halun akhar." Seandainya mereka mengetahui apa yang akan terjadi, apa kesudahan mereka setelah itu pada hari kiamat, bersama mereka-mereka yang beribadah kepadanya, yang mereka ibadahi, tentu keadaannya akan lain. Kalau tahu, tapi karena memang tidak tahu, itu sangkut pautnya dengan keimanan. Iman itu kan, naam, i'tiqad, ya kan? I'tiqadun, itu iman. Keyakinan, itu iman. I'tiqadun bilisnil akhiri. Mereka enggak meyakini. Kalau mereka meyakini saja, mengimani saja, pasti ya keadaannya akan berbeda. Yatabarra'ul matbu'un minal atba'. Yang diikuti itu akan berlepas diri dari para pengikutnya. Jadi masing-masing saat itu akan masing-masing akan tahu sejatinya siapa-siapa. Siapa-siapa kita itu akan tahu pada hari kiamat. Nah, nikmatnya ini belajar akidah. Nikmatnya ini belajar apa? Keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan, yakin itu tidak pernah gundah gulana, gusar. Kalaupun ada, ya sebentarlah, wajar manusia. Tapi tidak berlarut-larut. Asalkan yang diyakininya itu benar. Makanya teroris-teroris itu keyakinannya mantap. Ngebom diri sendiri aja berani, karena nanti langsung apa walimahan dengan bidadari. Makanya kalau terus boom mati, itu mengadakan acara walimah itu. Karena sudah keyakinan, doktrinnya luar biasa. Kita jangan mau yakini keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal saleh, dengan takwa Allah azza wa jal, dengan ilmu dan amal. Naam. Wa yukadzibunahum wa yaqulun. Al-matbu'un akan mendustakan mereka dan mengatakan, nahnu ma amarnakum bi'ibadatina wala alimna annakum ta'budunana. Kami ini enggak memerintahkan kalian untuk nyembah kami, dan kami juga enggak tahu kalau kalian menyembah kami. Ya wis, di hari kiamat ini sendiri-sendiri sana kamu cari jalan keselamatan. Lu dulunya kamu di dunia kan undas sendiri-sendiri sudah. Ya kalau sudah urusannya sendiri-sendiri, ya akan tahu siapa yang ya minal muttabi'ina lil haqqi, yang mengikuti kebenaran, siapa pula yang mengikuti kebatilan. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'abul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Telah terputus sebab-sebab. Wal asbab hiyal mahabbah kama yaqul Ibnu Abbas. Sementara sebab-sebab itu yaitu kecintaan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, telah terputus, tidak ada lagi di hari kiamat itu yang seperti itu. Jadi sejatinya kita beramal itu untuk diri sendiri. Kita beramal itu untuk diri sendiri. Beramal kebaikan untuk diri sendiri. Beramal kejahatan itu juga untuk diri sendiri. Seorang yang aqil, yang bijak, itu akan betul-betul memanfaatkan waktu kehidupan ini. Betul-betul itu. Tidak akan pernah ya lepas sedetik pun, lalu terbuang sia-sia begitu saja. Dia akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin supaya dipenuhi dengan kebaikan. Orang yang memenuhi hidupnya dengan kebaikan saja itu nanti di hari kiamat akan menyesal. Ngerti ya kayak gie nyungapik terus gitu loh. Ngerti ya kayak gie gitu loh. Jebulannya akhirnya endingnya itu seperti ini. Ngerti ya apik terus dulu ketika saya hidup di dunia. Ini ngomong gendah orang ngerti ya. Ya kalaupun ngerti, pengetahuannya itu enggak banyak. Naam, ya wis adanya seperti ini. Apalagi orang yang enggak punya amal. akan lebih sangat merasa rugi, akan lebih sangat merasa apa? Menyesal. Al-mahabbatu allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatihim inqata'at. Kecintaan yang dahulu dia bangun di dunia antara mereka dan sesembahan-sesembahan mereka telah terputus. Ba'da an kanu yatahabuna fid dunya saru yatala'anuna fil akhirah. Setelah dahulu mereka saling mencintai di dunia, kemudian kelak mereka akan saling melaknat di akhirat. Ini orang yang membangun cintanya bukan karena Allah. Akibat orang yang lebih mencintai selain Allah dibanding mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini. Jangankan di kehidupan akhirat ya, di dunia saja itu akan menjerumuskan. Antum mungkin tahu kasus yang viral. Ya, itu hukumannya itu dibangun atas kecintaan buta itu. Terjadi pembunuhan, itu dipanas-panas, dikompor-kompori oleh yang dicintainya. Akhirnya gelanggang masuk penjara. Padahal hartanya banyak, mobilnya harganya miliaran, gelanggang masuk penjara. Dihukum mati lagi. Itu yang mencintai karena hawa nafsu, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Belum nanti di akhirat. Belum nanti apa? Di akhirat. Soru yatala'anuna fil akhirah. Kelak mereka akan saling melaknat di akhirat. Naam. Innamat takhattum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar. Sesungguhnya kalian yang menjadikan selain Allah sebagai awthanan, sebagai ya berhala-berhala yang kalian cintai, tumpahkan kasih sayang kalian terhadapnya di kehidupan dunia. Kemudian nanti pada hari kiamat, sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan saling mengkufuri, mengingkari. Oh, enggak. Akan saling melaknat sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Gara-gara dia ya Allah, gara-gara dia ya Allah. Dan tempat kalian itu neraka. Makanya ya ketika kita beriman kepada Allah itu yakini betul-betul, resapi betul-betul sebagai wujud pengamalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina abadullaha wa akhlasu lahul ibadah. Adapun mereka-mereka yang beribadah kepada Allah murni beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna allaha jalla wa ala yatawallahum fil akhirah. Wa yukrimuhum wa yudkhiluhumul jannah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat loyal kepada mereka di akhirat. Dan akan memuliakan mereka. Serta memasukkan mereka ke dalam jannah. Jadi memang kemenangan bagi orang-orang yang beriman ya ketika di mana? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu mungkin ketika dia hidup di dunia dilarang, ya dilarang dengan perkara-perkara yang haram, ditahan, itu hawa nafsu, jangan mengikutinya. Naam. Jangan mengikuti hawa nafsu tersebut. Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan harus. Hadza ma'alul mu'minin fil akhirah wa dzaaka ma'alul musyrikin fil akhirah. Begitulah ya tempat kembalinya orang-orang yang beriman di akhirat, Dan begitulah tempat kembalinya orang-orang musyrikin di akhirat pula. Wa in kanu fid dunya yatamassakuna bi ibadati tilkal ma'budat wa yuqatiluna dunaha wa yastamituna wa yuzhiquna anfusahum difa'an anha fa innaha yawmul qiyamah satanqalibu hadhihi al-mawaddah wa hadhihi as-silah tanqalibu adawatan wa qati'ah wal 'iyadzu billah. Kondisinya orang-orang musyrikin itu menyakitkan. Ya, ada lagi. Meskipun dulu di dunia itu mereka saling bersama, pada akhirnya ya mereka akan na'am di akhirat akan saling melaknat, akan saling mengkufuri. Nah, kadang-kadang orang ada yang nyeletuk. Loh, ngomongi akhirat kayak dia tahu mengakhirat. Kehidupan mati kan, kehidupan akhirat kan nanti setelah mati. Kok tahu mengakhirat apa? Oh, enggak mesti, Pak. Siki jenengan duwe anak. Ya, duwe anak. Padahal jenengan duwe anak. Tek logikakna ge. Jenengan duwe anak. Si cilik, 2 tahun badane. Dolanan lule king kobra. Sampean sebagai seorang bapak ngapa? Tuli ngelarang, Bok. Nak, ajak kaya kue. Nek anakmu kaya kue, bisa semaur. Kaya bapak wis tau dicokot king kobra kok ngelarang-larang. Kan orang kan? Tak mesti seorang melarang itu berarti dia sudah melakukan. Tak mesti itu. Orang berbicara tentang akhirat. Akhir kehidupan akhirat nanti, mukminin dan kafirin. Kok kemudian diceletuki kayak gue? Kayak nulis tau mengakhirat, kayak ngomong akhirat, beriman surga. Loh, siki sampean kayak nulis tau dicokot king kobra, larang-larang, jajal, wenger mongrong tahun. Ini ngurung tumun lah ya, belum pernah ada anak kecil dolanan king kobra, terus orang dilarang nang wong tuane, urung tumun, sejegeng ngurip. Apa maning anaknya gak bisa semaur, kayak sampean nulis tau dicokot king kobra, auto pindah alam dari alam dunia menuju ke alam akhirat ngono jajal telung jam bae lah jorna atau ular beling lah wis king kobra kan menyakitkan kan cokot ya menurut ilmunya itu menyakitkan gitu loh sar abuh habis gitu mati ya cokot ular beling lah ular beling kan jarene ora gue. Orang lara, cokot bila beli nggak cokot semut, efeknya ngantuk habis gitu tidur selamanya. Itu bila beli. Apa setelah dicokot urung, nih ya ilmunya seperti itu gitu loh maksudnya. Kau yang harus tahu. Itu logikanya seperti itu. Kadang-kadang orang diceritakan tentang ma'alul mu'minin fil akhirah, wa ma'alul musyrikin fil akhirah, bisa-bisanya. Ya, menyangga dengan kebodohan seperti itu, akal-akalan. Lah nek akal-akalan yang enggak bisa akal-akalan, anake dhe anak kuwi wong sing kaiku sogi bae weling ngono. Engko anggere anu padane, "Weh, males anakku disukno kaya nuku sel cokot kula weling." Man bae. Kan begitu ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu terjadi gitu loh. Ini kita sedang menerangkan ma'alul mukminin yang mereka membangun cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu angkara. Oh, karena kamu sering ngasih, saya mencintaimu. Oh, karena kamu gagah, saya mencintaimu. Oh, karena kamu cantik, saya mencintaimu. Yang intinya pada akhirnya kamu akan bertahan dengan akhlaknya, dengan perilakunya. Ngono kuwi duwe bojo ayu ning kuwi dikadarani sopir, mesti kuwi ngrutu. Bojoku ayu ning ngarani nyong sopir bae kudu manut piye. Mun njaluk duit kudu ngerora aduh. Mumet kok nyong us kapok. Nah. Iya padahal bojomu ayu lho. Atau suamine gagah misalnya. Ning us kaya kopral jono wis. Datang itu langsung harus siap sat. Duh. Kalau enggak bisa digebrak ya, us bisa perang dunia. Alah. Yang mana pada akhirnya, ending akhirnya kamu akan bertahan dengan seseorang itu terhadap perilakunya. Kelakuannya bagaimana? Kan begitu. Enggak lagi memandang cantik gagahnya orang, enggak lagi memandang itu. Nah, ayu-ayu tukang selingkuh, gagah-gagah tukang selingkuh, gelem, momok. Tanya kayak sopir, mending gak sih diarani sopir lah. diselingkuhi tok. Ngono. Enggak mau. Artinya apa? Bangun cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Jadikan latihan itu. Latih jiwa kita itu untuk melakukan sesuatu, apalagi itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengajar karena Allah sudah. Karena Allah, yang tahu Allah itu. Meskipun manusia menilaimu begini, silakan. Tapi kalau kamu karena Allah, Allah ganti itu yang lebih baik. Insyaallah, yakinlah saja. Jangan khawatir. Karena Allah itu catatannya. Nah, itu yang kadang sulit. Makanya kita harus berperang terus dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang orang diam, makanya mungkin dia sedang bertengkar dengan dirinya sendiri. Gabutlah caranya itu. Kepangin muak, tapi jangan. Istighfar. Karena Allah. Istighfar. Karena Allah. Istighfar. Karena Allah. Sehingga Allah akan betul ganti itu yang terbaik. Karena semua itu Allah yang ngatur masalahnya. Tentang urusanmu, tentang apapun yang ada di jagat raya ini. Karena Allah jadikan. Sehingga ma'aluhum, yakni orang-orang yang beriman, akan yukrimuhum wa yudkhiluhumul jannah. Ini yang terbaik. Damai udah kalau sudah masuk surga, damai. Yes. Plong wis. Kan iya, Mbok. Ya siki salat malam, tahajud, mlebu surga, Mbok. Umroh kopang-kaping, haji kan mlebu surga, Mbok. Ya kok siki umroh ping 18 ngora mlebu surga ya rugi. Jaminan surga wis pokoknya. Ya dicari. Ah, itu. Ya tahunya ya nanti setelah kematian. Taib, ini insya Allah yang bisa kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam suhab. Kita akan melanjutkan pada ucapan mu'alif yang berikutnya. Al-mahabbah al-thaniyah. Udah isyang ya? Taib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.